Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hampir setiap Jumat khatib mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian senantiasa menjalankan segala kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya dan meninggalkan segala apa yang telah Allah larang untuk dikerjakan. Dan ketahuilah bahwasanya takwa itu adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka siapa yang ingin selamat dunianya, selamat di akhiratnya, dia bertakwa. Bertakwa mengerjakan semua kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita dan meninggalkan segala apa yang telah Allah larang kepada kita. Baik perintah itu di dalam Quran ataupun hadis, baik larangan itu datang dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Itulah jalan keselamatan, berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan menyampaikan tema kajian, tema khutbah, yaitu solusi dan jalan keluar itu adalah takwa. Solusi dan jalan keluar itu adalah takwa. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, karena hakikatnya orang bertakwa adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua yang Dia perintah dan meninggalkan semua yang Dia larang. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dan ketahui pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan balasan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat. Sebagaimana firman-Nya disebutkan dalam surat Al-Maidah, surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita untuk bersegera beramal soleh, senantiasa bertakwa, karena Allah telah persiapkan di akhirat nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merincikan siapa mereka orang-orang yang bertakwa. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama, mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan sempit. Dia senantiasa berinfak, membagi rizki yang telah Allah berikan kepadanya kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Ini yang pertama, yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, menginfakkan hartanya baik saat dia lapang ataupun ketika sempit. Kemudian yang kedua, wal kadziminal ghaidho, orang yang menahan amarahnya. Dia mampu meluapkan amarah, tetapi dia lebih bersabar, dia menahan amarahnya karena mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, ketika seseorang mampu untuk meluapkan amarahnya, kemudian dia bersabar dan menahan amarahnya karena Allah, maka Allah akan perintahkan, pilihlah bidadari manapun yang kamu sukai. Di antara balasan yang lain, bagi orang yang mampu menahan amarahnya daripada meluapkannya. Kemudian, wal'afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan saudaranya, memaafkan kesalahan orang lain. Berat bagi sebagian orang memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi orang yang bertakwa adalah yang senantiasa lapang ketika ada orang lain meminta maaf kepada dia. Allah Subhanahu wa taala ketika dimaksiati dan hamba itu kemudian bertaubat, Allah cintai orang yang bertaubat. Allah ampuni dan maafkan kesalahannya. Lalu siapa kita ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita lalu meminta maaf namun kita tidak memaafkan? Apakah kita lebih hebat dari Allah? Na'udzubillah. Maka maafkanlah saudaramu yang berbuat salah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memberikan maaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pada ayat setelahnya juga Allah katakan, di antara ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, namanya manusia terkadang jatuh pada perbuatan maksiat, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri dengan maksiatnya. Karena ketika kita bermaksiat itu hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri, sedang menghukum diri kita sendiri yang nanti akan kita terima balasannya di akhirat nanti. Namun bagi orang yang bertakwa, ketika dia berbuat perbuatan keji, mendzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan, zakarullah, cepat ingat sama Allah, astagfirullah, kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa saya berbuat itu? Ya Allah, dan dia terus kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia kerjakan saat itu. Ini diantara kebahagiaan. Di antara kebahagiaan adalah orang yang ketika berbuat dosa segera ingat sama Allah, taubat dan kembali memperbaiki dirinya. Terus taubat. Karena istighfar dan dosa itu ibarat debu di atas kaca. Ketika debu tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan debu itu akan berkarat dan tidak bisa lagi kaca itu, cermin itu dibersihkan. Maka dengan istighfar akan terkikis, terkikis dan terkikis hingga kemudian tidak menyisakan lagi debu di atas kaca. Maknanya tidak ada lagi dosa yang tersisa disebabkan istighfar yang dia terus kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan kemudian dia tidak meneruskan dosa yang selama ini dia kerjakan, bertaubat, berhenti dan meninggalkan perbuatan dosanya. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannat, bagi mereka itu adalah balasan ampunan di sisi Allah, di sisi Rabb mereka, dan juga balasan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, wa ni'ma ajrul amilin, dan mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 133 sampai 136. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, takwa itu adalah jalan keluar dan solusi bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Namun sangat disayangkan, banyak manusia ketika diuji dengan kesusahan, diuji dengan musibah, diuji dengan kepayahan, dia bukan semakin bertakwa, namun justru semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji, dia justru melakukan atau melampiaskan dengan bermaksiat kepada Allah, mencela Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, Allah ini enggak adil. Kenapa beri saya ujian seperti ini? Ya Allah, kenapa bukan orang lain? Kenapa takdir saya demikian dan demikian?" dan seterusnya. Diberi ujian sakit, bukannya dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berobat dengan cara yang syar'i, datang ke dukun, minta bantuan dukun, pergi ke tukang sihir, dan seterusnya. Ketika diuji dengan kesusahan, bukan dia bertaubat kembali kepada Allah, memuhasabah diri, justru dia melakukan riba untuk menutupi kesusahannya. Ketahuilah bahwa jalan keluar dan solusi itu adalah takwa. Ketika kita bertakwa saat diberikan ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan adakan jalan keluar. Allah akan adakan jalan keluar dengan takwa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rizkikan untuknya dengan rizki dari arah yang tidak dia sangka. Sebabnya apa? Takwa. Maka sepantasnya ketika kita diuji dengan suatu kesusahan, suatu musibah, semakin bertakwa. Ketika seseorang diuji dengan rasa sakit, semakin bertakwa, semakin giat ibadahnya, karena dia berpikir, kalau seandainya saya sakit, kemudian saya meninggalkan ibadah, Allah ambil nyawa saya saat dalam keadaan saya lalai. Maka seharusnya orang yang lagi sakit itu makin kuat ibadahnya, makin dekat kepada Allah, khawatirnya Allah ambil nyawa kita saat dalam keadaan sakit itu. Maka kalau dalam sakitnya dia semakin dekat kepada Allah, ikhlas ridho, sekalipun Allah akan ambil nyawa kita saat itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi justru sebaliknya, ketika orang lagi sakit justru dia meninggalkan Allah, meninggalkan ibadah, meninggalkan ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupi kebutuhannya. Kemudian di dalam surat, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ketika diberikan suatu kesusahan, justru mereka sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar, bukan pergi ke diskotik atau melampiaskan ke tempat-tempat maksiat lainnya. Justru semakin dekat kepada Allah, meminta petunjuk, meminta bimbingan, meminta jalan keluar. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Berdoa kepada Allah, meminta jalan keluar. Qala wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hapus dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah perbesar pahalanya. Karena kesusahan, musibah itu sebabnya adalah dosa. Yang ketika kita istighfar kepada Allah, maka dosanya akan terhapus. Jadi di antara sebab musibah, kesusahan, sempitnya rezeki adalah maksiat kita, dosa kita. Maka dengan istighfar hapuslah dosa. Dengan hapusnya dosa hilanglah sebab kesusahan tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah janji Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa ketika mendapatkan musibah dan bertakwa di seluruh kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa saat Allah memberikan ujian kepada kita, itu Allah cinta kepada kita. Allah ingin hapus kesalahan dari kita. Allah ingin angkat derajat kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah, "Inna idhamil jaza, inna idhamal jaza'i ma'idhamil bala." besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Maknanya semakin besar ujian yang menimpa seorang hamba, semakin besar pahalanya. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radhiya falahu ridho, dan siapa yang ridho dengan ujian itu, maka baginya keriduan Allah. Waman sakhita falahu sukhut, tapi siapa yang murka ketika mendapatkan ujian, tidak terima dengan ujian Allah, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian. Karena sesungguhnya ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sebesar apapun ujian yang menimpa kita, itu kita mampu untuk menjalaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan ujian kepada hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melebihi batas kemampuannya. Maka tatkala kita diuji dengan seberapa pun besar ujian, kita mampu. Tapi kuncinya adalah ridho dan sabar. Ya, wallahu taala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bersabar, jadikan hamba-hamba yang bertakwa, jadikan hamba-hamba yang istiqomah menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala apa yang Dia larang. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tada'anna dhanban illa ghafartah wala daynan illa qadaytah wala aduan illa qasamtah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.